الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai perkara nazar, bahwasanya nazar itu terbagi menjadi berapa? 6, dan sebagian para ulama menambahkan 1 menjadi 7. Nah, nazar yang pertama apa? Nazarun ta'ah atau nazarun ibadah atau nadhrun apa? Syar'i. Nadhar yang disyariatkan. Artinya seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bernadhar berpuasa 5 hari, maka dia lakukan menjadi wajib. Saya bernadhar untuk salat sunnah 10 rakaat, maka wajib untuk dikerjakan. Nah, dalam hadis Aisyah, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia lakukan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nazar apa? Syirik. Nazar syirik yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar kepada Sayyid Husain untuk menyembelih domba. Artinya dia sembelih kepada seorang makhluk. Padahal nazar adalah ibadah, merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka hak Allah yang diberikan kepada makhluk, berarti dia menyamakan kedudukan pencipta dengan manusia. Nah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum siapa? Kaum Syiah, kaum Rafidhah. Oleh sebab itu para ulama mereka melarang untuk kita memakan sembelihan dari Rafidhah. Oleh sebab itu Al-Lajnah Ad-Daimah, Dewan Komite Fatwa Negeri Saudi Arabia, ketika ditanya mengenai sembelihannya Al-Ja'fariyah. Al-Ja'fariyah ini sempalan dari Al-Imamiyah, sekte Rafidhah Syiah. Apakah boleh memakan dan mengkonsumsi dari sembelihan mereka? Dewan Komite Fatwa mengatakan, Al-Ja'fariyah yada'una Aliyan wal-Hasan wal-Husain wasadatihim. Mereka selalu berdoa kepada Hasan, Husain, dan para pemimpin-pemimpin tokoh Syiah. Bukan beribadah, bukan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada para pemimpinnya. Nah, fala yahil la tahillu dhabaihum, maka enggak halal sembelihan mereka. Fa innaha maitah, karena sembelihan tersebut dihukumi bangkai. Walau dzakaru smallahi 'alaiha, walaupun mereka ketika menyembelih mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mereka senantiasa berdoa kepada Husain, berdoa kepada Ali, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali mereka, maka ini dihukumi syirik. Nah, maka nazar yang kedua adalah nazar syirki. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nazar maksiat. Nazar maksiat, dia bernazar bukan kepada manusia, bukan kepada para wali, bukan kepada makhluk, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatannya apa? Perbuatannya dilarang. Saya bernazar kepada Allah untuk apa? Mencuri harta tetangga. Ini dihukumnya apa? Maksiat. Nah, maka yang bernazar maksiat tidak boleh dilakukan, karena tidak ada kemuliaan bagi perbuatan dosa. Nah, yang terjadi khilaf di antara para ulama apa? Adakah farohnya atau tidak? Kalau sudah bernazar maksiat, pendapat yang rajih tidak dilakukan maksiat tersebut, tapi bagi dia apa? Kafaroh. Apa kafarohnya? Seperti kafarohnya orang yang bersumpah dan salah dalam sumpahnya. Apa kafaroh mereka? Memberi makanan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian, atau yang ketiga apa? 6. Membebaskan budak. Kalau pakaian dia tidak bisa beri, makanan dia termasuk orang miskin, budak zaman sekarang juga enggak ada, maka yang tidak mampu, tidak bisa, dia baru mengambil pilihan yang terakhir. Apa itu? Berpuasa selama 3 hari. Maka yang bernazar maksiat puasa selama 3 hari. Nah, kemudian yang keempat, nazar apa? Nazar mubah. Nazar mubah, contohnya aku bernazar hari ini saya menggunakan sarung, menggunakan baju koko, dan tidak akan saya copot selama 24 jam. Hukumnya apa ini? Wah, wajib dia lakukan karena sudah bernazar. Nazar hukumnya apa? Mubah dalam perkara ini. Nah, kemudian yang kelima apa? Nazar, nazar makruh. Nazar yang dihukumi makruh. Apa itu? Contohnya, orang yang bernazar ingin menceraikan siapa? Istrinya. Aku bernazar, besok saya keluarkan istri saya. Saya bisa ranjang dengan dia. Maka ini dihukumi nazar makruh. Bagi dia tidak dilakukan nazar tersebut dan harus membayar apa? Membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Kemudian yang keenam, nazar apa? Nazar mubham, yaitu nazar atau nazar ghadab, nazar yang muncul karena emosi, nazar yang muncul karena perselisihan, cekcok di antara 2 orang, sampai kemudian adanya amar dan dia bernazar. Nah, maka ketika bernazar dia wajib untuk melaksanakan nazarnya. Kalau tidak mampu, dia harus membayar kafar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh apa? Nazar mubham, nazar yang tidak disebut. Saya bernazar kepada Allah. Sampai di sini selesai. Bernazar apa? Enggak ada, enggak jelas. Remang-remang, tersamarkan. Nah, enggak tahu apa maksudnya. Karena dia enggak nyebut mau bernazar puasa atau sholat atau iktikaf atau sedekah atau bernazar ingin menjalankan ibadah umroh, gak disebutkan amalannya. Nah, maka ini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Intinya ikhwani afidhakumullah, bahwasannya nazar ini merupakan perkara ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka yang ketika bernazar mereka tunaikan nazar tersebut, karena itu bagian daripada hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda wajibkan kepada dirimu sendiri. Maka ketika nazarnya ketaatan, dilakukan. Ketika nazarnya maksiat, apa? Ditinggalkan. Ketika nazarnya maksiat, ditinggalkan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam ketika berkhutbah, apa? Melihat seorang sahabat bernazar, berpuasa dalam keadaan dia berdiri di bawah terik matahari, dia bernazar tidak mau berbicara, dia bernazar tidak mau duduk, nah, dan menjalankan ibadah puasa dengan tidak mencari naungan. Nazarnya dia berpuasa sambil berdiri di bawah terik matahari. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyaq'ud." Murhu falyatakallam, hendaknya dia berbicara, hendaknya dia duduk. Nah, dan dia sempurnakan puasanya. Dan karena menyiksa diri dilarang dalam agama Islam. Nah, maka nazar yang seperti ini tertolak. Nah, fadhal pause. Nah, setelah al-imam al-mujaddid, imam ad-da'wah, beliau menjelaskan mengenai pondasi pertama yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah dengan rububiyahnya, mengenal Allah dengan uluhiyahnya, keesaannya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat yang baik. Begitu pula kita mengetahui apa hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita tunaikan. Kemudian pondasi kedua yang perlu untuk kita ilmui, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Lafaz yang pertama, ma'rifatu din, mengenal din. Apa sih artinya din? Memiliki dua definisi. Dari sisi bahasa Arab, din makna yang pertama adalah at-ta'ah. Din adalah tunduk, taat, patuh. Nah, dalalahu idza ta'ahu. Kalau seseorang dikatakan orang itu punya din, artinya punya agama, berarti hamba tersebut tunduk, patuh dan taat. Nah, ini arti din, agama, definisi bahasa Arab yang pertama. Arti yang kedua, yang dimaksud dengan din, yuradu bihil hisab. Din adalah penghitungan. Din adalah pembalasan. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ayat yang tiap hari kita baca, Maliki yaumiddin. Nah, menggunakan lafaz apa? Din. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, yaitu yaumul hisab, pada hari kiamat. Dengan lafaz din. Begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Infitar ayat 17, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan, hari hisab, dengan lafaz din. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, diulangi kedua kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah kalian hari pembalasan itu, di mana umat manusia semuanya dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atas apa yang mereka perbuat. Maka din, agama, itu memiliki dua arti. Yang dimaksud dengan agama berarti orang tersebut taat. Yang dimaksud dengan agama bahwasanya amalan kita seluruhnya itu kelak ada pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada hisabnya. Nah, pada hari perhitungan. Nah, kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal din al-Islam. Islam secara bahasa artinya apa? Hah? Al-istislam. Yang dimaksud Islam adalah istislam, berserah diri. Jadi muslim itu senantiasa berserah diri. Secara apa? Bahasa. Secara istilah syar'i, sambil kita murajaah, Islam terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi? Hah? Tiga. Kebanyakan apa salah? Islam terbagi menjadi apa? Dua. Islam secara umum. Islamun 'am. Islam yang sifatnya global. Yaitu din jami'il anbiya, agama seluruh para nabi dan rasul. Jadi agamanya Adam apa? Islam. Agamanya Nuh Islam. Apa itu? Ya'budunallaha bima syuri'a lahum. Mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala masing-masing sesuai dengan syariat yang diberikan kepadanya. Intinya mereka senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum Yahudi apa? Muslim pada zamannya Nabi Musa. Begitu pula kaum Nasrani Muslim pada zamannya siapa? Nabi Isa. Karena agama mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Pada setiap umat kami utus bagi mereka rasul. Apa risalahnya? Apa tujuannya? Apa medan dakwah mereka? Agar umat tersebut menyembah kepada Allah, kembali ke jalan Allah, dan menjauhi apa? Sesembahan-sesembahan selainnya. Menjauhi patung berhala, menjauhi benda-benda yang dianggap keramat, nah, menjauhi roh-roh yang mereka keramatkan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika min rasulin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak mengutus sebelum engkau rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepada mereka, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada tuhan yang berhak diibadahi melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka beribadah kepadanya. Artinya agama seluruh para nabi adalah apa? Kembali taat, mengesakan, bertauhid, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga mereka berharap untuk menjadi kaum muslimin, umat-umat terdahulu, pengikutnya para nabi, mereka berharap dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Oleh sebab itu doa Ibrahim alaihi salam setelah membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikan kita berdua ini muslim kepadamu. Dengan lafaz apa? Islam. Jadikan kita ini sebagai orang-orang yang berserah diri. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikan pula keturunan kami, keturunan Ibrahim, adalah umat muslim kepadamu. Siapa di antara keturunan Ibrahim? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Minta supaya keturunannya jadikan umat-umat yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa arina manasikana wa tub alaina. Tunjukkan kepada kami metode cara untuk berhaji setelah dibangun Ka'bah. Wa tub alaina. Terima taubat kita, innaka antat tawwabur rahim. Engkau adalah Zat Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah yang lain, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada keturunannya dan memberikan wasiat kepada Ya'qub. Ya'qub ini siapa? Apanya Ibrahim? Cucunya. Anaknya siapa? Ishak. Ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anak dan Ya'qub, ya bunayya innallaha astafa lakumud din, wahai anakku, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan kepada engkau ini agama, din. Apa agama tersebut? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian wafat melainkan dalam keadaan apa? Muslim. Berarti mereka menginginkan menjadi seorang muslim. Agama mereka berarti Islam. Ini dari sisi apa? Islamun am, global, universal. Kemudian macam Islam yang kedua yaitu Islamun khas, Islam yang sifatnya khusus. Apa itu Islam yang sifatnya khusus? Ma ja'a bihi Nabi alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini Islam secara khusus. Maka setelah datangnya Nabi alaihi salatu wassalam, kaum Nasrani tidak lagi mereka dikatakan sebagai seorang muslim sampai mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yahudi tidak dikatakan lagi sebagai seorang muslim ketika mereka berpegang teguh masih dengan Tauratnya dan tidak beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan lagi orang-orang yang berserah diri. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Islam apa ini? Khusus. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa man yabtaghi ghaira al-islam dinan falan yuqbal min. Yang mencari agama selain Islam enggak diterima. Bahwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak mereka menjadi orang-orang yang merugi, sengsara. Berarti yang tidak mau syahadat dari kaum yang senantiasa mereka mungkin membawa Injil, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang paling dalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin bi yadihi," demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya Allah Subhanahu wa taala, "la yasma'u bi," tidak ada orang yang mendengar tentang aku, "nasraniyun," baik itu Nasrani, "Yahudiyun," baik itu Yahudi, "thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi," kemudian mereka tidak mau beriman atas apa yang aku bawa, "illa kana min ashabin nar," melainkan mereka merupakan penghuni daripada api neraka. Nah, maka yang dimaksud dengan muallif di sini, ma'rifatu dinil Islam, yang wajib untuk kita ketahui adalah memahami agama Islam. Islam umum atau Islam khusus? Jawabannya apa? Islam khusus, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan bil adillah, memahami Islam itu dengan dalil-dalil. Apa itu dalil? Enggak lepas dari dua sumber. Kalau enggak mengambil dari Al-Quran atau dari apa? As-Sunnah. Maka mempelajari Islam dari kalamullah, firman Allah, membaca Al-Quran, dibuka mushafnya, dipelajari intisarinya. Begitu pula memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan merujuk kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, merujuk kepada beliau ketika hidup dan merujuk kepada sunnahnya, petunjuknya, metodenya, jalannya ketika beliau telah wafat. Yang datang kepada kita dengan derajat apa? Yang sahih, dengan derajat yang benar. Baik sunnah tersebut berupa ucapan Rasulullah, kita pakai, kita ikuti, kita jadikan suri tauladan, atau berupa perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu mengenai ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, bagaimana berhubungan sosial dengan masyarakat, begitu juga mengenai akhlak. Nah, ini perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang perlu untuk dicontoh. Maka ditegaskan di sini oleh al-muallif, mengenal agama Islam itu wajib dengan dalil, bukan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan logika, bukan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ide, pemikiran, hawa nafsu. Bukan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ideologi-ideologi baru. Bukan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan fanatik buta, ta'asub, asobia. Jangan sampai kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Di saat umat manusia wafat, masuk ke dalam kuburnya, datang malaikat bertanya, hamba tersebut mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Sami'tu nasa yakuluna syai'an fakultuhu. Aku mendengar umat manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengikutinya. Mereka ke kanan, saya ke kanan. Mereka ke kiri, saya ke kiri. Bukan dengan apa? Bukan dengan dalil. Maka memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan taklid, fanatik buta. Dan ini ikhwani afidhakumullah, memahami Islam dengan dalil butuh adanya talabul ilmi syar'i. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Dari mana kita tahu? Hadir di majelis-majelis ta'lim, mendengarkan qala Allah, ucapan Allah, firman Allah, wa qala Rasul. Hadir di majelis-majelis yang di sana disebutkan halal dan haram, menambah pengetahuan agama, kejahilan kita diangkat, mendapatkan penerangan. Dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, supaya kita tidak terjerumus ke dalam penyimpangan, kesesatan, terlebih lagi di zaman ini. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, hadis yang sudah antum hafal, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, bukan dilihat dari materi, pangkat, kekayaan, harta, kendaraan, tidak. Difahamkan dia dalam perkara agama, berarti hamba ini Allah subhanahu wa ta'ala pilih. Betapa banyak zaman sekarang di antara umat manusia, mereka acuh tak acuh, tidak peduli. Dimatikan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi berupa ilmu. Nah, maka memahami Islam yaitu dengan talabul ilmi, mencari ilmu syar'i yang dengannya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu, dia mencari ilmu, dia menambah wawasan perkara agamanya, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai golongan-golongan mereka. Kemudian ikhwani afidhakumullah, karena saya niat safar, maka saya cukupkan kajian sampai waktu ini, 5 menit sebelum azan isya. Insyaallah besok tetap kajian fikih dalam kitab Bulughul Maram. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.